Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirat Rasul, pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Disebutkan oleh beliau Ibnu Katsir pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah sebutkan tentang sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sejak beliau lahir. Demikian juga beliau tinggal di Mekah, kemudian dakwah di Mekah sebelumnya beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Saat beliau diusir dari Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah, dan kita masih dalam pembahasan peperangan-peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan pada pertemuan yang telah lewat tentang Fathu Wadil Qura, dibukanya tempat namanya Wadil Qura, lembah Qura. Karena di situ ada Qura, yaitu kampung-kampung. Kemudian Nabi SAW berhasil mengalahkan mereka. Kemudian kita akan masuk berikutnya faslun. Qala rahimahullah ta'ala umratul qadha. Umrah qadha. Terjadi perselisihan tentang mana umrah qadha di sini. Qadha sendiri itu kan mengganti. Sebenarnya berpendapat para ulama, maksudnya adalah Nabi mengganti umrah yang beliau lakukan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 6 Hijriah. Ketika waktu itu beliau masuk Mekah, kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga beliau tidak mampu untuk ya melakukan umrah. Ya, kemudian terjadilah ya perjanjian Hudaybiyah yang dikenal juga dengan perang Hudaybiyah. Jadi mengatakan demikian. Jadi umratul qadha yaitu apa? Umrah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk mengganti umrah yang tidak jadi atau tidak berhasil dilakukan di tahun yang ke-6 Hijriah, di bulan Dzulqa'dah, yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan itu adalah pernah kita sebutkan, yang itu termasuk dari kemenangan sebenarnya. Ya, kalau kita mau meringkas bisa ditulis dari kejadian-kejadian ini, ya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah tahun yang ke-6 di bulan Dzulhijjah. Ya, ketika Nabi kemudian membaiat para sahabat di bawah pohon, ya, pohon samurah, jenis salah satu jenis pohon. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubai'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada orang-orang yang berbaiat pada engkau, ini berbaiat untuk mati. Karena itu ada kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi pun ya meminta para sahabat siapa yang mau untuk berbaiat untuk mati, untuk menebus ya darahnya Utsman bin Affan. Kemudian terjadilah perjanjian, ternyata Utsman tidak dibunuh. Ya, terjadilah perjanjian di situ bahwa orang-orang kafir Quraisy, demikian juga kaum muslimin ada di Madinah, tidak boleh saling menyerang. Sebenarnya menyebutkan selama 10 tahun. Ya, demikian. Jadi tanggal ya, jadi di tahun yang ke-6 Hijriah, ya, di bulan Dzulqa'dah terjadi perjanjian tidak boleh saling menyerang. Dan itu adalah awal kemenangan sebenarnya. Ya, orang-orang Madinah boleh datang ke Mekah. Demikian juga orang Mekah boleh datang ke Madinah. Tidak ada peperangan, boleh bebas. Ya, untuk kemudian bahkan kaum muslim boleh berdakwah. Ya, demikian. Sebagian mengatakan para ulama bahwa itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Ya, sehingga idza ja'a nasrul fath, demikian juga inna fatahna laka fathan mubina, sungguh kami telah memberikan kepada engkau kemenangan sebenar-benarnya. Itu adalah bukan Fathu Mekah. Bukan ketika Mekah kemudian dikalahkan oleh kaum muslimin di tahun yang ke-8 Hijriah, bukan. Tapi tahun ke-6 itu sudah kemenangan sebenar-benarnya. Ya, walaupun belum dikalahkan ya Mekah, tetapi apa? Boleh kaum muslimin datang ke situ untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Sehingga Nabi melakukan umrah ya di tahun yang ke-7 itu, di bulan Dzulqa'dah. Ini satu tahun berikutnya. Tapi yang benar ulama alam istilah umratul qadha, ya, yang benar umratul qadha bukan kemudian Nabi mengqadha mengganti umrahnya itu, tapi yang benar adalah apa? Yaitu qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrikun. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memenuhi perjanjian dengan orang-orang musyrik, itu maknanya. Jadi qadha di sini ini memenuhi perjanjian. Bukan berarti mengganti, ya mengganti umrah yang dulu tidak jadi dilakukan, tidak. Tapi apa? Tapi Nabi melaksanakan, ya melaksanakan perjanjian dengan orang-orang musyrik. Ya itu. Demikian. Kenapa dikatakan pendapat bahwa itu adalah mengqadha itu, yakni mengganti umrah yang dulu tidak jadi itu pendapat yang salah? Karena disebutkan tidak semua dari para sahabat yang waktu itu ingin untuk umrah di perjanjian Hudaybiyah itu mengikuti di umrah qadha ini, ya. Ya, tidak semua yang di tahun yang ke-6 mau umrah itu, kemudian di tahun yang ke-7 itu kemudian melakukan umrah ini. Nah, dari sinilah yang mengatakan pendapat tadi kurang tepat, ya itu. Jadi kalau kita lihat ya secara tarikh, ya secara sejarah, bahwa sebenarnya kemenangan yang sebenarnya tampak itu di Hudaybiyah ini, tahun yang ke-6. Kemudian tahun yang ke-7 Nabi melakukan ini, umrah qadha ini. Beliau melaksanakan apa yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan perjanjian ini. Beliau pun melakukan umrah di tahun yang ke-7 ini. Ya, jadi yang Dzulqa'dah tahun yang ke-7 ini Nabi SAW beliau melakukan umrah qadha. Ini yang kita akan bahas. Kemudian, ya, tahun yang ke-8, hampir satu tahun berikutnya di bulan Ramadan, setelah Ramadan kemudian Syawal menuju Dzulqa'dah. Ini dua bulan ya sebelum Dzulqa'dah. Di Ramadan ini terjadilah Fathu Mekah. Ini kemenangan untuk kaum muslimin itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijriah. Ini urutannya demikian. Jadi perjanjian tahun yang ke-6. Kemudian Nabi melakukan umrah qadha karena aman, boleh untuk melakukan umrah. Kemudian beliau melakukan di tahun berikutnya, tahun yang ke-7. Kemudian tahun yang ke-8 karena orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian mereka menyerang atau membatalkan perjanjian tersebut, maka perjanjian yang ada di tahun ke-6 itu gagal sudah. Akhirnya diserang oleh Nabi SAW di tahun yang ke-8 bulan Ramadan. Berhasil dikalahkan. Berarti Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Kemudian tahun yang ke-9 ya di Dzulhijjah, di musim haji tahun yang ke-9 Hijriah, ya. Abu Bakar diperintah oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk mengumumkan bahwa tidak boleh setelah ini orang melakukan haji dalam keadaan telanjang. Ya demikian. Karena sudah menjadi negeri kaum muslimin, bebas kaum muslimin untuk haji di tahun yang ke-9 itu. Tapi Nabi tidak melakukan haji. Cuma Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk apa? Mengumumkan, tidak boleh setelah tahun ke-9 ini untuk kemudian orang haji dalam keadaan telanjang. Kemudian tahun yang ke-10 barulah Nabi melakukan apa? Haji wada. Dan Nabi melakukan haji satu kali saja. Ya, setelah apa? Setelah beliau memenangkan ya Fathu Makkah tersebut. Ya, jadi mulai dari Hudaybiyah sampai kemudian Nabi melakukan haji wada berapa tahun? 4 tahun. Ini bertahap. Ya, 3 tahun berarti. Ya, 7, 8, ya, 4 tahun. Bertahap untuk kemudian Nabi melakukan apa? Ibadah haji yang dikenal dengan haji wada. Mari kita bahas sekarang ini ya umratul qadha qala rahimahullah taala walamma raja'a sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali ilal Madinah, ke Madinah, aqama biha, ini sudah perjanjian, ini sudah aman, dalam artian aman maksudnya di sini adalah boleh untuk orang-orang yang ada di Madinah mendatangi Mekah, tidak diserang, tidak ini dan itu. Ini yang dibuat oleh mereka orang-orang kafir Quraisy juga. Maka beliau pun kembali ke Madinah, aqama biha ila syaratul qadah. Beliau tinggal di Madinah setelah peperangan-peperangan yang tadi yang kemarin kita sebutkan, beliau pun tinggal di Madinah sampai bulan Dzulqa'dah. Fakhara Jafi, kemudian beliau pun keluar ya mu'tamiran, melakukan umrah. Umratul qadha, umrah qadha tadi sudah kita sebutkan maknanya. Alati qadha Quraisyan 'alaiha, yang mana beliau qadha memenuhi perjanjian dengan orang Quraisy 'alaiha, atasnya. Ini yang lebih tepat. Ya, qadha di sini bukan berarti mengganti umrah yang dulu enggak jadi, bukan, tapi qadha di sini adalah melaksanakan perjanjian. Wa minhum man yaj'aluha, di antara mereka para ulama ada yang mengatakan menjadikannya qadha'an an umratil Hudaybiyah, untuk mengqadha, mengganti. Ini pendapat yang kedua tadi kita sebutkan yang kurang tepat. Ya, mengganti umrah Hudaybiyah haitsu sudda, yang mana beliau waktu itu ditahan, tidak jadi masuk ke Mekah. Nah, ini pendapat yang kedua, dan itu adalah salah. Ya, demikian. Ya, ini tadi sudah kita sebutkan dalilnya, karena tidak semua yang ikut umrah qadha ini adalah orang-orang yang dulu umrah Hudaybiyah. Wa minhum man yaqul, sebagian mereka para ulama ada yang mengatakan yaitu apa? Umratul qisas, umrah qisas, untuk mengqisas, untuk mengganti, juga hampir mirip yang sudah lewat untuk diqisas. Walqul sahih, belum mengatakan Ibnu Katsir belum mengatakan semua benar. Tapi ulama pendapat yang pertama tadi lebih tepat. Fasara hatta balagha Makkah, maka Nabi pun berjalan sampai beliau sampai di Makkah. Fa tamara, kemudian beliau umrah. Umrah mudah. Ya, umrah kalau kita sekarang mau melakukan umrah mudah. Ya, yang penting punya kesehatan, demikian juga harta, bisa ke sana. Mungkin kurang dari 10 menit selesai. Ya, masuk ke Mekah, Ka'bah, tawaf 7 kali, setelah itu sa'i, kemudian menggundul, ya. Dengan waktu saja memakai baju ihram, tertib, demikian juga melakukan yang lainnya juga. Kemudian sudah, setelah menggundul selesai umrah. Tawaf, sa'i, menggundul selesai, sudah. Ya, demikian. Kemudian beliau pun fa'tamara melakukan umrah wa tawaf bil bait, tawaf di bait ini Ka'bah 7 kali wa tahallal min umrati, kemudian beliau tahallul yakni halal, sudah boleh. Ya, selama orang mulai dari miqat itu, ya kalau dari kalau dia turun di Madinah yaitu ada Dhul Hulaifah, sejak dari Dhul Hulaifah di tempat antara Madinah ke Mekah dia pakai baju ihram, maka tidak boleh kemudian mendatangi istri dan sebagainya. Ya, kalau kemudian sudah menggundul tahallul halal, ya boleh melakukan mendekati istri dan sebagainya. Maka kemudian pun beliau tahallul min umrah, dari umrahnya wa tazawwaja ba'da ihlali, kemudian belum menikah setelah halal ini dalam keadaan sudah selesai umrahnya ini, ya bi Maimunah bintul Haris, belum menikahi Maimunah bintul Haris ummul mukminin, kemudian jadi ummul mukminin. Ya, wa tamat salasah ayyam, sempurna 3 hari. Ini beliau mulai masuk, ya mulai dari Madinah kemudian datang ke Mekah, Ka'bah ini 3 hari, 3 hari. Sempurna 3 hari sudah. Fa ba'atha ilal musyrikun aliyan radhiyallahu anhu. Yaquluna lahu. Maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, ya mengirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya yakni mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna lahu. Mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah 3 hari di Mekah ini kan. Bagi mereka ini batasan sudah 3 hari ini, enggak boleh lebih dari situ. Ukhruj min baladina, keluarlah engkau dari negeri kami. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma alaihim?" Tidak ada urusan mereka. Ya, apa urusan mereka? Ma alaihim, apa atas mereka? "Law banaitu bi Maimunah indahum," kalau aku membangun rumah tangga dengan Maimunah di sisi mereka. Ini kalau aku masih tinggal dengan istriku Maimunah di Mekah, enggak apa-apa. Apa urusan mereka? Kenapa harus kemudian 3 hari harus keluar? Ya, demikian. Ibnu Qayyim beliau menyebutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di Zadul Ma'ad, ya, beliau menyebutkan ya bahwa itu bukan negeri kalian, ya. Mekah ini bukan negeri bapakmu dan negeri ya negerimu. Ini kan daerah perjanjian, boleh kita masuk, boleh keluar kan gitu. Ya, demikian. Fa ba'u alaihi dzalik, maka mereka kafir Quraisy menolak ya atas demikian itu. Ya, ini memerintahkan Nabi keluar, sudah 3 hari keluar. Jangan kemudian tinggal di sini lama-lama. Ya, dengan Maimunah dan sebagainya. Radhiyallahu anha. Wa qad kanu kharaju min Makkah, disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, ya ini sanadnya tidak ada ya, dhaif ini. Wa qad kanu kharaju, akhirnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau, maka mereka pun keluar min Makkah, dari Mekah, orang kafir Quraisy ini keluar dari Mekah. Hina qadama sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi masuki ya Mekah tersebut, ada wadan sebagai bentuk permusuhan wa bughdan lahu, dan bentuk kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar karena mereka tadi memerintahkan harus keluar 3 hari, ya kan? Yang lebih benar adalah demikian. Nabi kemudian keluar, fa bana bi Maimunah bi Sharaf, beliau pun membangun rumah tangga dengan Maimunah di tempat namanya Sharaf. Ya, demikian. Tempat antara Mekah dan Madinah. Waraja ilal Madinah, kemudian beliau pun kembali ke Madinah muayyidan, dalam keadaan ya mendapatkan apa kekuatan, mansuran, ditolong, tapi tidak terjadi peperangan sebenarnya. Ya, demikian. Sampai di sini beliau menyebutkan Ibnu Katsir tentang umrah qadha, yaitu kejadian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan umrah ya setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah 1 tahun beliau melakukan umrah di tahun yang ke-7 Hijriah ini. Ya, kemudian belum menikah dengan apa, dengan Maimunah radhiyallahu anha. Sedangkan Ibnu Qayyim belum menyebutkan di Zadul Ma'ad banyak sekali pembahasan ya. Demikian juga kalau kita perhatikan hadis yang dibawakan oleh para ulama dalam Sahih Bukhari, demikian juga yang lainnya, apakah Nabi menikah dengan Maimunah itu dalam badan belum masih umrah. Ya, yang dari situ kalau kita belajar ilmu hadis ya, ada juga hadis dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim yang itu dhaif, di antaranya dari ini. Karena itu meriwayatkan sebagian rawi bahwa Nabi SAW menikah ya dengan siapa? Dengan Maimunah dalam keadaan beliau masih umrah. Sebenarnya mengatakan beliau menikahi Maimunah ini dalam keadaan sudah halal, ya. Dan keduanya dalam sahih. Akhirnya oleh para ulama menempuh jalan dengan ditarjih, dibenturkan hadis ini. Ya, di antara yang lebih yang mendukung bahwa yang rajih bahwa Nabi menikahi dalam keadaan sudah selesai umrahnya. Kenapa? Karena yang merawikan hadis, yang merawikan itu, yang menyampaikan hadis adalah yang mengalami kejadian itu sendiri. Ya, demikian. Jadi itu salah satu sisi kalau kita dapati sebagian hadis akan berbenturan. Sama-sama dalam Sahih Bukhari umpamanya. Atau ini Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim. Tetapi tidak mungkin untuk kemudian dikumpulkan. Maka di antara yang bisa untuk membuat ini lebih benar adalah dengan apa? Dengan melihat bahwa yang meriwayatkan hadis itu kalau dia itu adalah pelakunya itu lebih sahih. Ya, demikian. Walaupun kalau kita lihat sanadnya adalah sahih, benar-benar sahih. Tetapi namanya manusia, kadang apa? Kadang salah. Karena dia tidak mengalami kejadian tersebut. Sedangkan Maimunah, ya, demikian juga sebagian mengatakan Abdul bin Abbas sebagai utusannya, itu yang mengetahui kejadian tersebut, maka dia lebih rajih. Ibnu Qayyim rahimahullah boleh menyebutkan kanat fi dzulqa'dah sanah sabab, yaitu di ya tahun yang ke-7 di bulan Dzulqa'dah. Kemudian disebutkan oleh beliau juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan umrah ini masuk ke Mekah ini, beliau memerintah para sahabat untuk menunjukkan kekuatan. Ya, ketika tawaf itu ya yakni di putaran yang ke-1, ke-2 dan berikutnya itu beliau apa memerintah para sahabat dalam badan lari-lari kecil supaya kelihatan oleh orang-orang Mekah bahwa orang-orang Madinah itu dalam badan apa kuat-kuat. Ya, demikian. Ini juga salah satu tujuan untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang musyrik. Ya, demikian. Liyarul musyrikun jaladahum wa qawtahum, agar orang musyrik mengetahui ya kekuatan orang-orang yang beriman. Ya, demikian juga ketangguhan mereka. Ya, itu. Ya, insyaallah demikian sampai di sini. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.